Sing tahu Aku. kenangan. You're always mong nengangan-angan, terus mong sing tak kadang mong mandek ning tangan dalan. Aku kowe kowe sora sejalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. sao.